kangge keluarga besar yang punya hajat, yang punya gawe kangge Ibu Aida. Ayo Mas pengantin Mas Hanto, aja bu yang paling anak Dewi. Ayo sayang. Oh, kesungguh.